Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita berada pada sesi yang kelima. Pelajaran kita nantinya pertama mengulang dulu pembahasan sebelumnya. Namun ada PR kan? Iya, ya, ada PR. Sekarang mengulangnya itu jawab kisi-kisi, kisi-kisinya dibagi. Itu dipegang sendiri nanti. Itu sekaligus untuk bahan mengulang ujian nanti. Itu ujiannya sudah kayak begitu nanti. Mau dipermudah ujiannya. Terus ada doa yang dibagi tadi. Doa memohon kemudahan ya. Iya. Itu doa yang diajarkan di pesantren. Ya, ada kumpulan-kumpulan doa. Dan saya punya buku juga nantinya ada kumpulan 50 doa untuk mengatasi problema hidup. Namun itu doanya itu umum, mohon kemudahan untuk hal apapun. Coba dilihat lagi di kertasnya itu yang doa tadi. Allahumma la sahla. Saya tuntun ya. Allahumma la sahla. Allahumma la sahla. Allahumma la sahla. Illa ma ja'altahu sahla. Illa ma ja'altahu sahla. Illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna. Wa anta taj'alul hazna. Wa anta taj'alul hazna. Wa anta taj'alul hazna. Idza syi'ta sahla. Idza syi'ta sahla. Idza syi'ta sahla. Idza syi'ta sahla. Coba diulang sarangan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pisan mulai. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, sekarang dibuka kisi-kisinya. Dijawab langsung, tulis di situ, tulis nama ini, nanti dimiliki sendiri, nanti kita koreksi bareng-bareng. 10 BSBS ya, benar salah. Terus yang satunya cuma tentukan mana isim fi'il huruf. Ayo, boleh buka buku loh, boleh buka buku. Belum haram buka buku. Masih boleh. Saya sambil absen. Firman nomor 1. Coba dibaca soalnya. Huruf adalah sesuatu. Al-harfu adalah. Al-harfu adalah sesuatu yang menyusun al-kalimah. Benar apa salah? Yang cuma ada benar atau salah, bukan betul. Benar ya. B. Sudah. Ada yang jawab salah itu? Pak Sayo, Mbah Sayo? Benar. Benar. Terus yang kedua, Wahid. Baca soalnya. Sitakun adalah contoh kalimat karena termasuk apa yang punya hati. B. Benar atau salah? Benar. Ya, nomor 2 jawabannya B. Betul kan? Semuanya betul ya? Betul. Ya, terus yang ketiga. Selamat Duyadi. Ghulibatir Rum sudah termasuk al-kalamu karena merupakan susunan yang memberikan faedah sempurna. Betul. Benar atau salah? Benar. Benar. B. Karena ghulibatir Rum itu artinya Rum telah dimenangkan. berarti kalimatnya sudah lengkap, enggak perlu tanda tanya lagi. Jadi sudah termasuk al-kalam. Jadi cuma dua kata saja sudah termasuk al-kalam, kalimat yang sempurna. Terus yang keempat, yang di bawah, Raditya. Huruf ma'ani seperti summa. Terus baca ulang. Huruf ma'ani seperti summa dan fi. Benar atau salah? Benar. Ya, itu namanya huruf ma'ani. Huruf ma'ani apa kemarin? Huruf yang memiliki makna. Terus yang kelima, rudi. Dibaca soalnya. Al-ardi, ya, termasuk isim karena dikasrah enggak? Ya, di akhirnya dia kasrah ya. Dan didahului alif lam. Benar. Terus nomor 6, Said. Salah. Kenapa tidak termasuk huruf jar? Yang 9 kemarin, 9 apa saja kemarin? Min, ila, ala, fi, ruba, alba, alkaf, alam. Punya 9 yang kemarin, enggak ada di sini summa dan iza. Iza itu bukan huruf jar. Summa juga bukan huruf jar, namun masuk huruf. Huruf ma'ani yang kemarin kita bahas di pembagian yang ketiga dari kalimah. Terus yang ketujuh, Irsyad. Kata ghaibi dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi termasuk isim. Benar. Benar? Kenapa termasuk isim? Kasrah. Apa lagi? Terus alif lam. Alif lam apa lagi? Diawali. Depannya itu apa? Ya, diawali dengan huruf ba, huruf jer. Terus yang nomor 8, Rosian. Kata yang digaris bawahi pada ayat summa kalla sawfa ta'lamuna termasuk fi'il. Benar sekali. Ya, kenapa benar? Diawali kata sawfa. Diawali kata sawfa. Kemarin ingat tanda-tanda fi'il ada berapa? 4. Tanda fi'il ada berapa? 4. Pertama qad, diawali qad. Yang kedua sin. Yang ketiga safa. Yang keempat ta'nis sakinah. Terus 9, purbadi. Ayat ini Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum termasuk dalam jumlah syariah. Benar atau salah? Salah. Ayat ini yaitu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum termasuk dalam jumlah fi'liyah. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Siapa jalalah Allah termasuk apa? Isim. Berarti kalimatnya diawali isim. Harusnya jumlah? Ismiyah. Nomor 10. Hadid. Ayat ini. Inna Allah la yakfa alaihi syai'un. Bil ardi wala. Bala. Fisama. Termasuk jumlah ismiyah. Benar. Kenapa? Inna itu isim apa huruf? Huruf, huruf enggak dihitung. Nggih, setelah ina apa? Lafaz jalal Allah kan? Nah, itu baru masuk hitungan. Berarti langsung isim. Langsung isim. Berarti masuk jumlah ismiyah. Jadi jawaban nomor 10 benar. Terus Andika Firmansyah. Ya. Lihat pada surat Ali Imran ayat ketiga, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Yang di depan nazzala masuk isim fi'il apa huruf? Belum dijawab? Coba si Nabilul. Isim fi'il apa huruf? Fi'il. Kenapa fi'il? Menurunkan. Bisa lihat dari arti. Bisa juga nanti diawali dia dengan qad. nazala ini, ini bisa diawali dengan qad. Namun di kalimat ini enggak ada. Lihat dari yang lainnya. Jadi masuk fi fi'il. Terus si akhlis alaikal kitabah masuk isim fi'il apa huruf? Kenapa isim? Diawali dengan ada alif lam, ada alif lam di depannya. Betul ya? Betul isim. Terus lihat garisnya ada kecil di bawah itu, B. Iya toh? B. Terus Haidar masuk apa isim fi'il huruf? Huruf. Masuk huruf apa? Huruf apa kemarin? Namanya? Huruf apa kemarin namanya? Yang tanda yang ke empat huruf? Min, ila, alafi, alba, alkaf. Huruf apa namanya? Huruf jer. Ya, masuk huruf jer. Terus hak ki bil haqqi. Selamat Riyadi. Masuk isim fi'il apa huruf? Isim. Kenapa isim? Kasrah. Terus apa meneh? Didawali alif lam. Apa lagi? Diawali huruf J. Diawali huruf? J. Berarti ada berapa tanda? Tiga. Terus musaddiqan. Edi. Isim. Kenapa? Isim. Enggak ada tandanya. Apa Mas Jarot? Tanwin. Ya Allah. Lima baina yadihi wa si Pardimin. Huruf. Apa tandanya? Sendiri. Pokoknya tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Wes itu sudah masuk huruf. At-taurata. Dari atas. Ardiansa. Isim karena ada alif lam. Terus wa tadi sudah ya, huruf ya. Terus Pak Wasjiono. Isim. Injila. Masuk isim. Kenapa isim? Diawali dengan alif lam. Sudah? Sip. Sekarang lihat tamrin latihan. Itu disimpan, kisi-kisinya disimpan. Ujiannya kayak gitu mudah sekali loh, Masya Allah itu. BS, BS. Kan jadi paham juga. Jadi besok enggak usah buka buku, sudah ada kisi-kisinya itu. Lihat sekarang tamrin latihan mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Latihan bedakan mana isim, fi'il dan huruf dari kalimat berikut ini. Ini nanti semampunya saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Karena semuanya ini belum bisa ditebak. Maka nanti yang mudah saja. Ya. Sekarang nomor satu. Kiki Nur Fauzi. Iza ja'a nasrullah. Iza huruf. Betul. Huruf. Terus ja'a. Ja'a kemarin artinya apa? Datang. Datang. Lihat dari arti datang itu fi'il apa huruf? Apa isim? Fi'il. Kata kerja. Nasru. Isim. Ya. Pokoknya isim aja tulis nanti alasannya besok. Saya jelaskan nanti belum nyampe. Terus lafaz jalalah Allah. Kenapa isim? Alif lam. Terus dan di kasrah. Wa huruf. Al-fathu. Kenapa isim? Diawali dengan alif lam. Sudah. Terus Afif. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Apa artinya kemarin? Bersungguh-sungguh. Fi'il. Tulis saja fi'il. Arti alasannya apa pokoknya besok-besok. Muhammadun. Ya, Muhammadun. Kenapa isim? Kenapa isim? Tanda sing wingi papat kuwi lho. Edi tanwin. Bila enggak ada lagi awas. Wa sudah ya, wa huruf. Hasanun. Kenapa isim? Tanwin. Fi. Huruf apa kemarin? Jer. Fahmi. Kenapa habib isim? Kasro apa lagi? Diawali huruf jer. Punya dua alasan. Ad-darsi. Isim. Terus apa lagi? Alasannya? Alif lam terus? Kasroh. Baik. Terus yang ketiga. Farhan. Farhan itu artinya apa Farhan? Oh iya, bahagia terus Masya Allah. Senang terus dia. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Idza huruf, huruf ya? Sudah ya kemarin ya. Terus dakhala. Fi'il. Kenapa fi'il? Artinya apa? Dakhala kemarin artinya apa? Masuk. Ahadukum. Ahadu isim, kumnya isim. Pokoknya tulis saja ahadunya isim, kumnya isim. Al masjidah isim, kenapa isim? Al, ada alnya di depan. Terus fala. Fanya huruf, lanya huruf. Fane huruf, lane huruf. Yajlis fi'il. Kemarin ada kata yajlisu ya. Yajlis artinya apa? Duduk. Duduk. Hatta. Huruf. Ditulis hatta huruf. Hatta ditulis huruf. Alasannya apa? Besok. Yarka'a. Fi'il. Ya. Fi'il. Ciri-ciri fi'il itu biasa didahului dengan Anita. Biar ingat Anita. Ya kan? Pernah kenal Anita pernah? Ini fiil ini contoh-contoh. Mudah-mudahan enggak mantannya itu. Aktubu. Nun. Naktubu. Ya. Yaktubu. Ta. Taktubu. Jadi kalau fi'il itu tandanya diawali dengan Anita. Itu. Oh, apa fi'il? Oh, saya tahu dulu ini Anita ini. Kayaknya. Iya kan? Aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Terkenal sekali itu. Ada kan di Bibel kan? Yarka'a tadi kan diawali dengan ya. Rak'ataini. Apa? Farhan? Isim. Pokoknya isim. Alasannya kapan-kapan. Kemudian yang keempat si Gien. Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Inna. Huruf. Tadi saya ada singgung di latihan itu ya. Huruf. Al ma'a. Isim. La tahurun. Isim. Al ma'a kenapa isim? Alif lam. Tahurun. Tanwin. La. Apa tadi la? Huruf. Yunajjisuhu. Fi'il. Anita itu loh. Tapi hunya, hunya yang belakang nanti isim. Kapan-kapan saya beritahu. Syai'un. Syai'un. Kenapa isim? ditanwin. Alhamdulillah selesai. Sudah. Sekarang kita masuk halaman kelima. Fil asma'i, fi tentang asma, isim-isim. Isim itu jamaknya al-asma. Itu kalau dijamakkan jadi asma. Ini jamaknya, ini kalau ini satu, ini jamak. Jadi orang Arab itu enggak ulang-ulang kata. Kalau kita satu anak, kalau banyak anak, anak-anak. Kita enggak, itu boros itu. Iya. Sudah. Lihat di bawahnya lagi. Ada grafik di bawah. Ya, ada bagan situ di bawah ya. Aksamul ismi. Aksam apa kemarin? Aksam. Macam-macam. Jangan macam-macam kamu ya. Bukan itu maksudnya. Macam-macam pembagian ya. Aksamul ismi. Macam-macam isim. Ada tiga. Ini pembagian isim. Isim yang kemarin yang kita bahas itu dibagi tiga. Pembagian tiga ini berdasarkan jumlah. Yang pertama mufrad. Satu. Mufrad itu tunggal, satu. Jadi yang masih single-single itu masih mufrad-mufrad. Ya. Kemudian musanna. Dua. Yang sudah sepasang berarti musanna. Yang ketiga jam'un, jamak. Jamak itu lebih dari dua. Jadi kalau sudah dua pengin nambah lagi jadi jamak. Iya kan? Jadi cuma tiga pembahasannya dalam bahasa Arab. Satu itu mufrad, dua itu musanna. Lebih dari dua, tiga, empat, lima seterusnya jamak. Jamak ini dibagi tiga. Jamu'ul muzakkari salimu. Muzakkar itu laki-laki, lanang. As-salim itu selamat atau beraturan. Jadi dia laki-laki yang selamat karena tahu aturan. Ya, kalau gak tahu aturan tuh gak selamat dia. Ada yang kedua, jam'ul mu'annasi salimu. Jama' mu'annas salim. Mu'annas itu artinya perempuan. Salim tadi selamat atau beraturan. Yang ketiga, jama' taksir. Ini jama' amburadul. Jama' yang tidak beraturan. Karena gak pakai pola dia. Ngawur aja. Punya asal jalan gitu. Dia gak tahu aturan. Gak tahu aturan lalu lintas. Gak tahu aturan agama. Itu taksir namanya. Pecah. Dari kata pecah. Sudah ya? Sekarang kita mulai dari yang satu yang tadi di awal. Satu tadi disebut apa? Mufrad. Al-ismul mufradu. Al-awalu al-ismul mufradu. Isim mufrad. Isim mufrad artinya apa? Al-ismul mufradu wa madalla ala wahidin. Isim mufrad huwa adalah ma isim dalla. Dalla apa artinya kemarin? Menunjukkan. Yang menunjukkan ala wahid, atas satu. Mislu contoh, baitun, satu rumah. Baitun satu rumah. Daftarun, satu buku tulis. Waladun, satu anak laki-laki. Rajulun, satu laki-laki. Kalau rijulun kemarin? Satu kaki. Kalau rajulun? Satu laki-laki. Baik. Itu mufrad, paham ya? Ya mufrad kayak gitu. Ya mufrad pokoknya menunjukkan satu. Nah, sekarang Kalau satu sudah, kita sekarang lihat yang jadi dua. Nah, dua di sini dalam bahasa Arab kita tidak usah sebut dua anak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau anak dua kan disebut dua anak. Cukup kata dari mufrad tadi, misalnya baitun atau misalnya muslimun ya. Kita ubah dari kata ini saja, cuma ditambahkan dua huruf. Cuma ditambahkan dua huruf. Ya, nanti tambahkan dua huruf baru nanti kita ubah jadi bentuknya dua. Sederhana sekali dalam bahasa Arab. Kita tidak perlu kasih tambah angka di depan. Dalam bahasa Arab tidak ditambahkan angka di depan. Sekarang lihat di bawahnya. Al-musanna, musanna artinya dua. Lihat di bawah. Huwa adalah madalla ala isnaini ma, ya, huwa madalla ala isnaini. Titik dulu di situ. Adalah isim ma isim dalla yang menunjukkan ala isnain. Isnain dua. Kalau wahid itu satu. Isnain dua. Yang menunjukkan dua. Caranya bagaimana? Bi ziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih. Bi ziyadah, bi dengan ziyadah penambahan. Ziyadah penambahan. Alif wa nun, alif dan nun. Au atau ya dan nun fi akhirih, di akhir kata. Jadi ditambahkan apa? Ditambahkan apa? Ditambahkan alif nun atau ya nun. Caranya gini, muslimun ya, lihat ya muslimun ya. Kita tambahkan alif nun. Jadi muslimani. Lihat harokatnya ini ya. Sebelum alif harokatnya apa? Fathah. Nunnya kasrah. Atau ditambahkan ya dan nun. Musli maini. Musli maini. Lihat ya-nya sukun. Ya toh? Mimnya ini fathah. Sebelum ya itu fathah, nunnya kasrah. Jadi kalau muslimun jadi apa? Muslimani, muslimaini. Ya, diulang coba. Muslimun jadi muslimani, muslimaini. Sekarang contoh lagi. Kafirun ditambah alif nun, ada yang ditambahkan ya nun. Kafirun jadi apa? Kafirani. Ya, lihat ya. Terus kafirani. Nah, sudah jadi dua. Tadi kalau kafirun satu orang kafir. Kalau kafironi dua orang kafir. Ada dengan alif nun, ada dengan ya nun. Nanti penggunaannya ada sendiri. Ya, pokoknya hafal dua dulu seperti itu. Contoh lihat kalau yang di buku. Baitun. Baitun tadi artinya apa kalau baitun? Satu rumah. Jadikan dua. Jadi apa? Baitani, baitaini. Waladun. Waladani, waladaini. Masya Allah, sudah bisa jadi orang Arab ini. Mudah sekali. Sekarang lihat latihannya di sebelah. Sudah? tamrin, latihan. Di halaman ke-6. Sudah? Ij'al musannan. Ij'al jadikan. Musannan bentuknya 2. Kalau dikatakan bentuknya 2 berarti jadikan 2 langsung ya. Misalnya rasulun jadi apa bentuknya? Apa bentuknya? 2, jangan cuma 1. Lihat di bawahnya lagi. Ij'al mufradan. Jadikan yang 2 itu 1, jadikan 1. Berarti yang sebelumnya 2 dijadikan 1. Berarti caranya gimana? Nah, ini tadi kafirohni, ini kan 2. Cara jadikan 1? Alif nunnya dihapus. Terus ro-nya nanti jadi dhammah, gitu aja. Ini juga ya nunnya dihapus, tinggal 1. Sudah? Nah, sambil istirahat dikerjakan 2 itu, ditulis di kertas. Maaf, kalau enggak di bukunya itu, kan bukunya pakai binder kan? Ya, ya, atau itu nanti dikumpulkan sini. Saya sambil koreksi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Tulis bentuk satunya dulu, baru tulis bentuk duanya sambil nulis. Jadi jangan langsung jawabannya. Tulis dulu bentuk satunya rasulun, bentuk duanya apa? Ya. Ini kalau mau jadikan alif nunnya ditambah, jadi gini. Ini taknya itu dibuka. Ini kan tak tertutup ya. Ini tak marbutoh namanya. Taknya tertutup kan, diikat kan, ini jadikan tak terbuka. Madrosatani. Nah. Ini jadikan tak terbuka atau maftuha. Sama juga dengan saburotun. Ya muslimun tulis lagi. Berarti sudah diulang tadi. Ini masalah nyambung-nyambungkan aja yang nanti kalian belum biasa. Namun tulis saja, nanti baru kita belajar. Karena harus ada belajar nulis-menulis juga.